Mitra bisnis kasus mafia pajak Gayus Tambunan memang membuka mata segenap elemen bangsa atas rusaknya sistem hukum hingga tata pemerintahan di negeri ini. Menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, perpindahan Gayus dari rutan Makobrimob ke penjara Cipinang juga harus menjadi perhatian, mengingat Gayus telah terlanjur menjadi tokoh kunci dari berbagai kasus penyelewengan di negeri ini. Untuk melanjutkan bahasan Hermawan Sulistyo atas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, mengapa Bapak mencermati perpindahan Gayus dari rutan Makobrimob ke penjara Cipinang, Pak? Sebetulnya kalau mau dihukum mati itu, Gayus itu jangan dimatiin sekarang. Hukum matinya itu lewat pengadilan nanti, gitu. Ini kan mau dimatiin sekarang, ini kan. Saya khawatir jangan-jangan ditaruh di Cipinang itu meskipun di rutannya, ya. Kan peluang untuk digebukin dan dibunuh lebih besar di situ daripada di Makobrimob. Lalu faktanya kan begitu. Itu dulu yang membuat kenapa status rutan di Makobrimob itu tadinya yang hanya internal untuk polisi ditetapkan sebagai rutan. Karena pada saat ada kasus di Bareskrim dulu, ada Kombes Irman namanya, ditaruh di rutan di Tangerang, digebukin sama para tahanan di sana, gitu lah. Jadi terus ya ditetapkan sebagai rutan, jadi bukan hanya menampung polisi, tapi juga siapa saja yang dititipkan oleh kejaksaan. Dimensi lain dari kasus Gayus adalah keterlibatannya dengan dugaan praktek kecurangan pajak oleh banyak perusahaan besar. Tapi dari sekian banyak perusahaan yang diperkarakan, hanya satu, Pak. Apa pendapat Bapak? Pencucian uang money laundering itu memang agak sulit ya untuk membuktikan bahwa ini apa money laundering atau tidak. Undang-undangnya aja kan sekarang lagi diproses di DPR. Nah, ruang atau domain atau batas dari penyidikan untuk money laundering itu juga belum ditetapkan batas-batasnya. Contohnya, ada undang-undang kerahasiaan bank yang berlaku. Ini kan berlaku umum ini tadinya kan dengan yang paling ketat itu kan di Swiss. Sekarang di Swiss pun kalau rahasia bank itu diduga menyangkut pidana tertentu gitu, itu boleh dibuka, nggak ada rahasia lagi gitu. Nah, di kita itu batas seperti itu kan baru dibikin. Saya ikut bikin soalnya, jadi saya tahu belum selesai undang-undangnya. Kan itu tergantung undang-undangnya dulu, baru nanti Kepres sama Kepresnya, Kepmen, segala macam baru dikeluarkan kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.